فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبد فليست من الشريعة. Maka semua permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, yang keluar dari rahmah menuju sebaliknya, yang keluar dari kemaslahatan menuju mafsadah, yang keluar dari hikmah menuju lawannya, maka itu semua bukan termasuk syariah Islamiyah. Fasyari'atu 'adlullahi bain 'ibadihi wa rahmatuhu bain khalqihi wa dhilluhu fi ardihi wa hikmatuhu dallatu 'alayhi wa 'ala sidqi rasulih sallallahu 'alaihi wa sallam atamma dilalatin wa asdaqiha. Maka kata beliau, syariat Islam itu adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya, rahmat Allah di kalangan para makhluknya, naungan Allah di muka bumi ini, dan hikmah Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, juga menunjukkan kejujuran Rasulullah SAW dengan dalil yang paling sempurna, yang paling jujur. Penjelasan dari beliau ini, ikhwan fillah azzakumullah, memberikan gambaran singkat kepada kita tentang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agama ini memberikan bimbingan kepada perkara yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang misi beliau alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam melainkan sebagai rahmah, menebarkan rahmah untuk alam semesta raya ini. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam bil huda, dengan membawa petunjuk, bimbingan-bimbingan yang terbaik, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan membawa agama yang benar, agama yang hak, amal yang saleh, untuk Allah menangkan beliau di atas semua agama-agama yang ada walaupun kaum musyrikin membencinya. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi terkait dengan Al-Qur'anul Karim, Allah menyatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan bimbingan kepada perkara yang terbaik. Bimbingannya paling bagus, bimbingannya paling lurus, paling adil, paling maslahat, paling membawa hikmah, paling bermanfaat, baik di semua hamba-hamba dunia dan akhirat mereka. Risbini khanamtina azakumullah, yang harus terus tanamkan dalam sanubari kita masing-masing. Ikhanamtina azakumullah, di antara keindahan Islam sekaligus itu merupakan prinsip Islam yang juga harus kita pahami bersama, bahwasanya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki prinsip al-wasatiyah, prinsip pertengahan. Agama Islam, sunnah Rasulullah SAW itu di tengah-tengah, lurus antara sikap al-jafa, terlalu kaku, terlalu keras, terlalu ekstrim, dan sikap al-ghali yang melampaui batas, hulu. Ini satu prinsip yang juga perlu diperhatikan oleh kita semuanya, barakallahu fiik. Prinsip Islam dibangun di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, dan para imam-imam setelah mereka sampai sekarang ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua wahai kaum muslimin berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Dalam ayat ini ada perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu ialah Islam. Tali Allah itu ialah Al-Quran, As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Maka perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Sunnah Rasulullah SAW, dan memahaminya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Ini prinsip kita. Jelas, gamblang, dalam semua hal, dalam semua permasalahan, dalam semua kita beragama. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, hadis sangat masyhur dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, ketika Rasulullah SAW diminta memberikan wasiatnya kepada para sahabat, maka beliau menyampaikan wasiat itu kepada mereka khusus untuk para sahabat dan umum untuk semua kaum muslimin. Di antara isi wasiat Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin min ba'd tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Sesungguhnya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, akan menyaksikan perpecahan yang sangat banyak. Ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggal. Pegangi sunnahku tadi dengan kuat, gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Tegas Rasul menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk kembali pada sunnah beliau dan kembali kepada khulafaur rasyidin dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini prinsip. Ini prinsip. Prinsip inilah yang kita pegangi. Prinsip inilah yang namanya wasatun, tengah. Dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'in. Maka barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, maka dia akan terjatuh dalam sikap ekstrim, terjatuh dalam sikap radikalisme, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Maka Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sunnah Rasul, bimbingan-bimbingan Rasul SAW, itu pertengahan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Islam as-sunnah ini merupakan prinsip pertengahan di antara berbagai macam bentuk-bentuk radikalisme yang ada dalam tubuh Islam. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau salah seorang ulama tabi'in pada masanya dan termasuk ulama yang kokoh ketika munculnya fitnah, terutama fitnah pemberontakan kepada penguasa pada masa itu. Fitnah yang dimunculkan oleh Ibnu Asy'ad yang sangat mengepuhkan dalam sejarah Islam, dikala banyak kaum muslimin terbawa oleh fitnah. dikala banyak ulama-ulama muslimin terbawa oleh fitnah, dikala para qori-qori muslimin terbawa oleh fitnah, dikala fuqaha ahli fiqih-ahli fiqih terbawa oleh fitnah, bahkan sebagian ahli hadis terbawa oleh fitnah. Beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala kokoh di atas sunnah, kokoh di atas bimbingan Islam, tidak terbawa oleh arus pemberontakan penguasa ketika itu. Beliau rahimahullah menyatakan dan memberikan penjelasan. Beliau mengatakan as-sunnah walladzi la ilaha illahu bainal ghali wal syafi fasbiru 'alaiha rahimakumullah fa inna ahla sunnah kanu aqallan nasi fi ma madha wa hum aqallun nasi fi ma bati alladzina lam yadhhabu ma'a ahli itrafi fi itrafihim wala ma'a ahli bid'ah fi bid'atihim wa sabaru 'ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum fakadzalika fakunu. Beliau rahimahullah memberikan nasihat sunnah Rasul demi Allah, kata beliau, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, sungguh demi Allah sunnah Rasul itu antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, antara sikap yang kaku dan sikap yang melampaui batas. Sunnah Rasul itu di antara sikap-sikap radikal, radikalisme dalam Islam ini. Beliau mengatakan fasbiru 'alaiha rahimakumullah, maka hendaklah kalian bersabar di atas sunnah Rasul tadi, semoga Allah merahmati kalian, sebab orang-orang yang di atas sunnah dulu orang yang minoritas, mereka pun juga sekarang orang yang minoritas. Mereka adalah orang-orang yang tidak pergi bersama dengan orang-orang yang melampaui batas pada tindakan penyimpangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak pergi bersama dengan ahlul bid'ah pada bid'ah-bid'ah mereka. Mereka sabar di atas sunnah Rasul mereka hingga berjumpa dengan Allah, hingga mereka mati. Fakadzalika fakunu. Maka seperti itulah hendaklah kalian menjadi demikian wahai kaum muslimin rahimakumullah. Sunnah Rasul pertengahan, bimbingannya lurus, bimbingan yang benar dari Allah dan juga dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, lurus, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Islam bukan radikalisme, sunnah Rasul bukan radikalisme. Radikalisme apapun bentuknya bukan termasuk Islam sedikit pun, bukan termasuk bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sedikit pun. Orang-orang di atas sunnah, ahlu sunnah, bukan Islam radikal, bukan Muslim radikal. Begitu pula Muslim radikal, bagaimanapun bentuk pemahamannya, bagaimanapun bentuk aksi-aksinya, mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah sabar di atas sunnah Rasulullah SAW hingga mereka wafat. Dan demikianlah mestinya ikhwan fillah azakumullah, kita harus bersikap. Ringkasnya, sunnah Rasul pertengahan. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau menjelaskan ma amarallahu bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين Fakama annal jafi anil amri mudayyi'un lah fal ghali fihi mudayyi'un lah hadha bi taqsirihi anil hadd wa hadha bi tajawuzihi al hadd. Kalamun nafis, ucapan yang sangat indah, yang sangat bagus dari al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan itu merupakan kaidah umum dalam Islam. Kaidah umum dalam semua prinsip-prinsip Islam. Kaidah umum dalam semua bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim menjelaskan, tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah melainkan setan pada perintah itu ada dua hembusan, ada dua hal yang dia simpangkan. Bisa jadi kepada tindakan tafriq wa idha'ah, menyia-nyiakan, meremehkan perintah tadi, wa imma ila ifratin wa ghulu, atau yang kedua, para tindakan yang melampaui batas, hulu, ekstrim, melampaui batas dalam mengerjakan perintah tadi. Dua ini. Setan tidak peduli kaum muslimin terjatuh pada penyimpangan yang mana. Apakah terjatuh dalam penyimpangan tafrid, menyia-nyiakan perintah Allah, tidak mengindahkan perintah Allah, ataukah mereka melaksanakan perintah Allah tetapi terjatuh dalam sikap melampaui batas. Ibnu Qayyim mengatakan, maka agama Allah, agama Islam, itu pertengahan antara sikap yang kaku dan sikap yang melampaui batas. Maka agama Allah itu diumpamakan seperti sebuah lembah di antara dua gunung, satu petunjuk di antara dua penyimpangan kesesatan, pertengahan antara dua kelompok yang sangat tercela, yang ekstrim. Yang satu ekstrim kanan, yang lain ekstrim kiri. Yang satu menyia-nyiakan, yang lain melampaui batas dalam mengerjakan. Sebagaimana orang yang jahat, orang yang kaku dalam mensikapi perintah Allah tadi, dikatakan menyia-nyiakan perintah itu, begitu pula orang yang mengerjakannya dengan melampaui batas, dia pun juga menyia-nyiakan perintah tadi. Yang satu dikarenakan meremehkan perintah, yang lainnya dikarenakan melampaui batas dalam mengerjakan perintah. Semuanya salah, semuanya menyimpang, semua dikatakan ekstrim, semua dikatakan radikal. Satu yang benar, bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bimbingan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak hulu, tidak juga tafriq, tidak ekstrim kanan, dan juga tidak ekstrim kiri. Tetap pada prinsip yang benar, siratul mustaqim, Al-Quran, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Yang menyimpang daripadanya dikatakan Islam ekstrim, atau dikatakan Islam radikal. Islam barok daripadanya, sunnah Rasul barok daripadanya, kaum muslimin barok daripadanya, ahlu sunnah barok daripadanya. Barakallahu fikum. Ini fanatik na'azakumullah, prinsip yang harus kita resapi baik-baik. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memperingatkan kita dari bahaya radikalisme, bahaya ekstremisme dalam beragama. Bahasa Arabnya, bahaya ghulu, melampaui batas dalam beragama. Entah melampaui batas dengan cara menyia-nyiakannya, atau dengan cara melampaui batas dalam mengerjakannya. Imma tafrid atau ifrat, idha'ah atau kaghulu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim secara khusus melarang ahlul kitab untuk memiliki sikap radikalisme dalam agama mereka. Larangan ini ditujukan kepada ahli kitab dan disampaikan kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin mewaspadai, jangan sampai ikut-ikutan dengan ahli kitab. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masiihu 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad." Al-ayah yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai ahli kitab al-Yahud wa Nasar, la taghlu fi dinikum, kalian jangan ghulu, jangan melampaui batas pada agama kalian, jangan memiliki sikap radikalisme dalam beragama, dan jangan berbicara atas nama Allah melainkan yang hak. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu utusan Allah, dan kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam satu ruh dari ruh-ruh ciptaan Allah. Maka iman, berimanlah kepada Allah dan para rasulnya, dan kamu jangan mengatakan thalatha, jangan mengatakan ada tiga Tuhan, sampai akhir ayat. Kalau ayat ini tegas Allah melarang ahlul kitab untuk memiliki sikap hulu, sikap ekstrim dalam beragama, sikap radikalisme dalam beragama. Di antara bentuk radikalisme ahli kitab ialah mereka memiliki pemahaman sesat yang kufur, menuhankan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah, ada yang mengatakan Nabi Isa adalah putranya Allah, ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Trinitas. Semuanya kufur, semuanya hulu, semuanya ekstrim, semuanya paham radikal dalam tubuh ahli kitab. Yang benar, Nabi Isa adalah Nabiullah, Rasulullah yang Allah muliakan dengan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kun fayakun. Barakallahu fikum. Makhluknya Allah, bukan sesembahan. Dalam ayat yang lain, di Al-Ma'idah, ayat yang ke-77. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan ahli kitab, "Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu katsira wa dhallu 'an sawa'is sabil." Wahai ahli kitab, kalian jangan hulu, jangan melampaui batas pada agama kalian dengan tanpa hak. Jangan ekstrim dalam beragama. Jangan punya pemahaman radikalisme dalam beragama. Itu hulu. Dan kalian jangan mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini, menyesatkan banyak orang dan sesat dari jalan yang lurus. Dalam ayat ini ada faedah penting untuk kita semuanya kaum muslimin. Di antara bentuk radikalisme, menuhankan seseorang selain Allah, baik Nabi Isa ataupun yang lainnya. Di antara bentuk radikalisme ialah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dengan tanpa hak. Termasuk radikalisme ialah penyimpangan-penyimpangan, tersesat dari siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Maka semua bentuk penyimpangan-penyimpangan, semua bentuk kesesatan, semua bentuk hawa nafsu yang menyimpang dari siratal mustaqim, itu dikatakan ghulu, dikatakan melampaui batas, dikatakan ekstrim, dikatakan radikal. Jadi dilarang dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Allah melarang ahli kitab berbuat demikian, dan fungsinya untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin, jangan meniru ahli kitab dalam beragama. Radikalisme sifatnya ahli kitab, kaum muslimin anti radikalisme. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan tegas melarang kita semuanya untuk memiliki sikap ekstrem tadi, memiliki paham radikalisme dalam beragama. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, wa iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hati-hati kalian, waspadalah kalian dari sikap ghulu dalam beragama, dari sikap ekstremisme dalam beragama, dari sikap radikalisme dalam beragama. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, sikap radikalisme dalam beragama, sikap ekstremisme dalam beragama. Ini hadis disampaikan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika beliau sedang haji wada, ketika beliau hendak menuju ke Mina dari Muzdalifah, meminta sebagian sahabat untuk mencari kerikil yang digunakan untuk melempar jamarat. Akhirnya dicarikan oleh sebagian sahabat mithal hasal hadf, seperti kerikil kecil yang untuk ketapel. Kecil segini ya. Diletakkan di tangannya Rasulullah SAW. Dia mengatakan, bimithli hadza farmu, dengan kerikil-kerikil kecil seperti inilah hendaklah kalian nanti melempar jamarat kalian. Dan beliau mengingatkan dengan kalimat tadi, wa iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Asbabul wurudnya terkait dengan melempar jamarat. Ketika melempar jamrah, jamratul aqabah, pada tanggal 10 Dzulhijjah, lalu 11, 12, maksimal 13, ula, wusta, aqabah, melempar jamratnya jangan menggunakan batu yang gede-gede, jangan menggunakan sandal, jangan menggunakan balok-balok kayu, jangan menggunakan benda apapun yang kamu gunakan untuk melempar dengan alasan melempar syaitan atau dengan alasan supaya semakin tambah marem. La. Rasul memberikan bimbingan. Bimithli hadza farmu, dengan semisal kerikil kecil inilah kamu melempar jamarat. Kamu lempar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ta'abbud. Dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini agama yang lurus. Ketika ada yang melempar jamarat dengan batu besar, bismillah, Allahu Akbar, kena kepala orang. Hulu. Itu termasuk bentuk ekstremisme dalam beragama. Termasuk amalan radikal dalam manasik haji. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang lebih berat daripada itu, apalagi yang lebih parah daripada itu. Maka Rasul mengingatkan dengan kaidah umum, wa iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian, waspadalah kalian dari sikap ghulu. Dan beliau mengingatkan, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din, yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap ekstremisme, radikalisme dalam beragama. Sehingga hadis ini enggak semata-mata dalam pembahasan melempar jamarah, tapi berlaku untuk semua aspek agama, semua aspek beragama. Islam mengecam dengan keras sikap ekstremisme. Islam mengecam dengan keras sikap radikalisme dalam beragama. Jangankan dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara-perkara besar, terkait dengan melempar jamarat salah kerikil saja dikatakan radikal yang dikecam dalam Islam. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga memberitakan dalam riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya wal Bukhari dalam Tarikhul Kabir. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, mengkhawatirkan sikap ekstremisme dalam beragama, mengkhawatirkan sikap radikalisme dalam beragama yang berujung kepada anarkis. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta idza ra'aita bahjatahu 'alayhi wa kana rid'an lil Islam insalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahrihi wa sa'a 'ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari yang aku khawatirkan menimpa kalian wahai kaum muslimin ialah adanya seseorang membaca Al-Quran, bukan orang abangan, membaca Al-Quran hingga ketika engkau melihat bahjah dia, keanggunan dia, keindahan dia dengan Qurannya tadi, dan dia dulu sebagai pembela Islam, tameng bagi Islam, ternyata orang itu insalakhamin, menyimpang dari Islam tadi, dan dia membuang Al-Quran di balik punggungnya dia. Kemudian dia berupaya, berjalan, menghunuskan pedang untuk membunuh tetangga dia, dan menuduh tetangganya dengan syirik, menfonis tetangganya dengan musyrik, dengan kafir. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Paham ekstremisme, paham radikal yang menyimpang, yang sesat dalam bentuk mengkafirkan kaum muslimin yang berujung kepada aksi anarkis, menghunuskan pedang, menumpahkan darah kaum muslimin. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa pada umatnya. Dan beliau mengisyaratkan paham radikalisme tadi itu munculnya tidak hanya dari kalangan orang-orang awam, tetapi dari orang-orang yang dahulunya membaca Al-Quran, mengerti Al-Quran, membela Islam, tapi menyimpang setelah itu dari Islam yang lurus. Akhirnya dia menghunuskan pedang, hendak membantai tetangganya. Dia menuduh, menfonis tetangganya dia dengan musyrik, dengan kafir. Para sahabat yang mendengarkan sabda Rasul tadi bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma awla bisyrik, ar-rami awil marmi? Ya Rasulullah, siapa dari dua orang tadi yang lebih layak dikatakan syirik, dikatakan kufur, yang menuduh ataukah yang tertuduh? Maka Rasulullah SAW mengatakan bal ar-rami, bahkan yang lebih layak dikatakan syirik adalah yang menfonis. Senjata makan tuan. Ini sabda Rasulullah SAW yang sejak lama beliau sebutkan, sejak lama beliau sampaikan kepada umatnya, yang beliau sangat-sangat khawatirkan menimpa umatnya, adanya paham-paham radikal dalam Islam ini, adanya paham-paham ekstrim dalam Islam ini, adanya pemahaman hulu dalam Islam ini yang akhirnya berujung kepada tindakan mengkafirkan kaum muslimin, menfonis mereka sebagai musyrikin kafirin, yang berujung kepada tindakan anarkis menumpahkan darah kaum muslimin. Yang lebih layak dinyatakan menyimpang, yang lebih layak dikatakan kufur tindakannya, adalah pelaku-pelaku penyimpangan tadi. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan kepada beliau akan adanya dai-dai penyesat umat, adanya dai-dai yang menyuruh kaum muslimin kepada pintu-pintu jahannam. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah menyatakan, dulu para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang perkara kebaikan. Sementara aku, kata Hudzaifah, bertanya tentang perkara kejelekan karena khawatir akan menimpa aku. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu di masa jahiliyah, di masa penuh kejelekan, lalu Allah Azza wa Jal mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini muncul lagi kejelekan? Rasul mengatakan, na'am, iya, akan muncul kejelekan lagi. Saya tanya lagi, apakah setelah kejelekan itu muncul lagi kebaikan? Beliau mengatakan, na'am wa fihi dakhan, iya, akan muncul lagi kebaikan, namun padanya ada kesamaran, ada kabut, ada asap. Saya bertanya kepada Hudzaifah, apa kabutnya, apa asapnya, apa yang membuat tersamarkan? Maka Rasul mengatakan, qaumun yahduna bi ghairi hadi, munculnya suatu kaum yang mereka tidak terbimbing dengan bimbinganku. Ta'rifu minhum wa tungkir, engkau mengenali dari sebagian mereka dan engkau mengingkari perbuatan mereka yang lainnya lagi. Ada perkara yang baik, ada perkara yang mungkar. Kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan ini yang sudah tersamarkan tadi muncul lagi perkara kejelekan? Kata Rasulullah, na'am, ya, du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ya, ada lagi kejelekan, yaitu munculnya dai-dai yang menyeru umat manusia kepada pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang mengijabahi mereka kepada pintu jahannam tadi, maka dai-dai itu akan melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Katanya Hudzaifah, ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, sebutkan sifat mereka kepada kami, sebutkan kriterianya apa dai-dai tadi. Maka Rasul mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu termasuk kulit-kulit kita sendiri, bangsa kita sendiri, dan mereka berbicara dengan lesan-lesan kita juga. Muslimin mereka itu, berpakaian muslimin, dengan bahasanya muslimin, agamanya Islam mereka itu. Katanya Hudzaifah, fama ta'muruni in adrakani dhalik, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada aku bila aku mendapati suasana seperti itu? Maka Rasul mengingatkan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, kamu tetapi masyarakat kaum muslimin dan penguasa kaum muslimin. Diminta untuk berpegangan dengan penguasa muslim dan masyarakat muslimin pada umumnya, mendengar dan mentaati penguasa mereka. Mengisyaratkan ikhwanatina azzakumullah, dai-dai yang menyeru umat Islam, umat manusia kepada pintu-pintu jahannam, yang mereka adalah muslimin sendiri, berbicara dengan bicara pembicaranya kaum muslimin sendiri dengan bahasa muslimin sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk memberontak penguasanya, untuk memberontak masyarakat kaum muslimin, untuk berpisah dengan pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah, peringatan-peringatan Rasulullah alaihi salatu wasallam dari yang namanya sikap ekstrim, dari yang namanya sikap radikalisme dalam beragama. Dari sini ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengetahui bersama bahwasanya yang dimaksud, yang disebut dengan radikalisme dalam Islam, ialah semua pihak, apakah itu pemahaman, ataukah itu pemikiran, ataukah itu madhab, ataukah itu tariqah, ataukah itu sekte, ataukah itu kelompok yang bertentangan dengan prinsip Al-Quran Al-Karim, bertentangan dengan prinsip sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam yang sahihah, yang bertentangan dengan prinsipnya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Inilah radikalisme. Mereka itulah yang dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis iftiraqil ummah, hadis tentang perpecahan umat ini, yang beliau katakan dalam sabdanya, wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 sekte, semua di neraka kecuali satu. Dari 73 tadi, 72 dinyatakan sebagai pemahaman atau kelompok atau sekte radikal yang ekstrim, yang menyimpang, yang sesat, yang diancam dengan neraka. Hanya satu yang benar, yang Ar-Rasul di atasnya, yang para sahabat di atasnya. Satu yang benar, bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Maka barang siapa yang berislam kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin, kembali pada bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam, memahaminya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan imam-imam kaum muslimin sepeninggal mereka, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama yang lainnya, maka dia adalah muslim yang lurus, muslim yang ada di atas siratul mustaqim, terselamatkan dari pemahaman radikalisme atau ekstremisme. Sebaliknya, barang siapa yang menyelisihi, yang bertentangan dengan prinsip Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, maka dia masuk di dalam jurang radikalisme, masuk di dalam kubangan ekstremisme yang dikecam dalam Islam. Itulah hulu, itulah hulu barakallahu fikum yang dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan demikian ya khanam tina azakumullah, sangatlah jelas bahwasanya radikalisme dalam Islam dikecam, radikalisme dalam Islam dilarang. Dan yang dimaukan dengan radikalisme ialah semua yang menyimpang dari siratul mustaqim, dari bimbingan Al-Quran Sunnah dan pemahaman para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hanam tina azakumullah, dari berbagai macam bentuk ekstremisme, radikalisme dalam Islam, dengan berbagai macam dan ragam pemahaman-pemahaman yang ada pada mereka, dikarenakan 72 yang disebutkan tadi, dari semua pemahaman-pemahaman tadi, dari semua bentuk ekstremisme, radikalisme yang ada, ternyata semua pemahaman-pemahaman ekstrim, pemahaman-pemahaman radikal tadi itu akan berujung kepada satu yang sama, yaitu akan menghunuskan pedang, menumpahkan darah kaum muslimin. Apapun bentuk paham radikalnya, apapun bentuk paham ekstrimnya, berbagai macam berberagam pemahaman dan pemikiran, tapi semuanya akan ketemu kepada satu perkara. Pedang. Akan menghunuskan pedang, membantai dan menumpahkan darah kaum muslimin. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Qilabah Al-Jarmi, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah rahimahullah, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, beliau menyatakan, mabtada'a rajulun bid'atan, wa fi lafdhin mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayf, tidaklah ada seseorang laki-laki yang terjatuh dalam perkara bid'ah, menyimpang. Dalam lafaz yang lain, tidaklah ada suatu kaum yang terjatuh dalam perkara yang menyimpang, melainkan ujungnya nanti dia akan menghalalkan pedang. Ujungnya nanti akan menghalalkan darah kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Disebutkan dalam Musnad Abdul Razzaq dan juga disebutkan oleh Al-Ajuri dalam Kitab Syariah. Disebutkan dalam tarikh Dimashq oleh Ibnu Asakir rahimahullah. Beliau mengutip pernyataan Abu Qilabah yang lebih panjang, yang lebih rinci daripada itu. Al-Imam Abu Qilabah rahimahullah menyatakan, inna ahlal ahwa ahlu dalalah, ولا أرى مصيرهم إلا النار. Orang-orang yang menyimpang, ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, dengan bahasa sekarang ini, orang-orang yang memiliki pemahaman ekstrim radikal dalam beragama, yang menyimpang dari sunnah Rasul, dikatakan sebagai ahlul ahwa, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Dan saya tidak memandang ujungnya mereka nanti, melainkan neraka tempatnya. Fajaribhum, kamu resapi mereka, kamu perhatikan mereka sebagai pengalaman. Beliau mengatakan setelah itu, falaisa ahadun minhum yantahilu qawla fayatanaha bihil amr duna saif. Sungguh kata beliau, tidak ada seseorang pun dari mereka, orang-orang radikal tadi, orang-orang ekstrim tadi, yang memegangi sebuah pemahaman bid'ah, melainkan ujung-ujungnya nanti adalah pedang. Akan menghunuskan pedang, akan menumpahkan darah kaum muslimin. Beliau mengatakan, wa innan nifaqa kana dharuba. Perlu kalian fahami bahwasanya kemunafikan itu ragamnya macam-macam. Allah menyebutkan tentang mereka, wa minhum man ahadallah, di antara mereka yang berjanji kepada Allah demikian demikian. Adalaki wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, di antara mereka ada yang menyindir kamu ketika sedekah. Adalaki wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabi, di antara mereka ada yang menyakiti Rasul. Macam-macam amalannya munafik ini. Katanya Abu Qilabah, fakhtalafa qauluhum wajtama'u fi syakki wa takdzib. Ucapan dan pernyataan munafikin beda-beda, ragamnya macam-macam, tetapi mereka semuanya bersatu dalam hal mendustakan Rasul dan ragu-ragu akan agama ini. Belum mengatakan setelah itu, wa inna haula ikhtalafa qauluhum wajtama'u fis sayf wala ara masirahum illa an-nar. Dan sesungguhnya mereka orang-orang yang menyimpang tadi, orang-orang ekstrim tadi, radikalisme tadi, berbeda-beda ucapan mereka, berbeda-beda pemahaman mereka, tetapi mereka semuanya bersatu pada pedang. Dan aku tidak memandang akhiran mereka nanti, melainkan neraka tempatnya. Jadi jauh-jauh sebelumnya Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan khabar sikap radikalisme berujung kepada pedang, menfonis orang lain kafir, akhirnya membantai dengan pedang. Para ulama terdahulu kala dari kalangan salafun salih, para sahabat dan para tabi'in sudah berbicara. Tidak ada satu orang pun yang memiliki pemahaman ekstrim, pemahaman radikal, yang menyimpang dari Islam, yang menyimpang dari sunnah, melainkan ujungnya nanti pedang akan menghalalkan darah kaum muslimin. Baik. Dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam buku beliau Syarh Sunnah, beliau menyatakan, wa'lam annal ahwa'a kulluha radiyah tad'u kulluha ila sayf. Ketahuilah, kata beliau, semua ahwa, hawa nafsu, semua radikalisme, semua ekstremisme, semua penyimpangan-penyimpangan dari Islam, semuanya radiyah, menyesatkan, menghancurkan, membinasakan. Yang pertama. Dan yang kedua, kata beliau, tad'u kulluha ila sayf. Semuanya akan mengajak pengikutnya menuju kepada pedang. Semuanya berujung kepada pembantaian kaum muslimin. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, salah satu daripada ulama kibar, ulama besar masa ini dari Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ketika menjelaskan pernyataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam syarah Syarhus Sunnah karya beliau, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-ahwa, hawa nafsu yang menyimpang. Beliau mengatakan al-ahwa'u ma khalafal kitab wa sunnah minal madhahib wal ara' wal afkar. Yang namanya hawa nafsu yang menyimpang ialah semua yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, baik itu bentuknya madhab ataukah pemahaman ataukah pemikiran. Fakullu ma khalafal kitab wa sunnah minal ara'i wal madhahibi wal afkari wal hizbiyati wa ghairi dhalik fahuwa minal ahwa. Maka segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi sunnah Rasul, baik bentuknya pemahaman atau madhab atau sebuah pemikiran atau sebuah kelompok hizbiyah atau yang selainnya, itu semua termasuk ahwa. Sehingga kadang sebuah pemahaman yang menyimpang, kadang sebuah pemikiran yang sesat yang menyimpang, kadang sebuah mazhab, kadang sebuah pergerakan, kadang sebuah hizbiyah perkumpulan, kadang sedikit, kadang banyak yang bertentangan dengan Alkitab Sunnah. Itulah ahwa. Beliau mengatakan, kulluha tad'u ila saif. Semua tadi itu akan mengajak pemeluknya kepada pedang. Maknanya kata Syekh Shalih Fauzan, innal ahwa tad'u ila al-fitnah. Semua hawa nafsu yang menyimpang tadi, bahasa sekarang ini, semua bentuk radikalisme, ekstremisme, itu semuanya mengajak pelakunya kepada fitnah. Falhurub allati waqa'at bainal muslimin wanshiqaqul kalimah innama ja'a an ashabil ahwa minal mu'tazilah wal khawarij wa ghairihim وهم الذين سببوا الفتنة ما جاءت الفتن إلا من قبلهم وبسببهم. Beliau mengatakan peperangan-peperangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terpecahnya persatuan kaum muslimin, itu semuanya dikarenakan ashabul ahwa, orang-orang yang menyimpang tadi, dari kalangan sekte Mu'tazilah atau sekte Khawarij atau yang semisal mereka. Merekalah yang menyebabkan munculnya fitnah. Tidaklah datang fitnah-fitnah, melainkan merekalah sebabnya, melainkan dari mereka sumbernya. Mereka adalah ahlul fitnah, sumber fitnah. Dari merekalah munculnya perpecahan kaum muslimin, dari merekalah terjadinya peperangan-peperangan di kalangan kaum muslimin, dari merekalah munculnya berbagai macam tindakan-tindakan anarkis, tindakan terorisme, dari mereka semua. Mulanya adalah pemahaman ekstremisme, mulanya pemahaman radikalisme, berujung kepada tindakan anarkis dan terorisme. Beliau membawakan contoh-contoh dalam sejarah. Beliau mengatakan, "Man alladhi qatala Utsman radhiyallahu anhu?" Sekarang siapa yang membunuh sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu? Jawabannya, Khawarij yang menyimpang tadi. "Man alladhi qatala Aliyan radhiyallahu anhu?" Siapa yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Jawabannya, Khawarij yang menyimpang tadi. Manilladzi awqatal fitnah bainal muslimina ba'da dzalik illa ashabul ahwa? Siapa pula yang menyalakan api fitnah di kalangan kaum muslimin setelah itu kalau bukan ahlul ahwa? Manilladzi aghra al ma'mun وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ بِامْتِحَانِ أَهْلِ السُّنَّةِ حَتَّى سَحَبُوا إِمَامَهُمْ أحمد بن حنبل رحمه الله وضربوه وسجنوه إلا أهل الأهواء. Siapa pula yang mempengaruhi Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah yang setelah beliau dengan menguji Ahlu Sunnati wal Jamaah, fitnah khalqul Quran, sehingga mereka kemudian menyeret imam mereka, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, sehingga mereka memukul beliau, memenjarakan beliau? Siapa lagi kalau bukan ahlul ahwa dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah? Mereka semua ya. Beliau mengatakan, fa'alaina an nahdhara min ha'ula li'anna syarrahum ya'ulu fin nihaya ila tamziqil muslimin wal khuruji ala waliyi amril muslimin wa tafriqi jama'atil muslimin liyakunu syia'an wa ahzaba badalan an yakunu ummatan wahida. Maka wajib atas kita semuanya mewaspadai gerakan-gerakan radikalisme tadi, mewaspadai ahlul ahwa', dikarenakan kejahatan mereka pada ujungnya nanti berujung kepada terkoyak koyaknya, tercapik-capiknya persatuan kaum muslimin, berujung kepada pemberontakan penguasa kaum muslimin, berujung kepada perpecahan jamaah kaum muslimin, sehingga mereka menjadi bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, sebagai ganti dulunya mereka sebagai satu umat, umat yang bersatu. Demikian penjelasan dari Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala war'a. Barakallahu fikum. Maka semua pemahaman yang menyimpang apapun bentuknya, ujung-ujungnya adalah pedang. Ujung-ujungnya adalah membantai kaum muslimin. Ujung-ujungnya adalah memberontak penguasa kaum muslimin. Apapun bentuk penyimpangan tadi. Barakallahu fikum. الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. Beliau juga salah seorang ulama besar pada masa ini, tinggal di Mekah. Di dalam kitab beliau Aunul Bari, syarah syarh Sunan Al-Barbahari, ketika menjelaskan pernyataan Al-Imam Al-Barbahari di atas, beliau menyatakan fal bid'ah dalalun wa halak wa hiya syarrul umur. Penyimpangan-penyimpangan dari Islam, kebid'ahan-kebid'ahan dari Islam adalah kesesatan, kehancuran, perkara yang paling jelek. Fahiyya sabab fi dalalil firaqil halikah wa sabab fi tafriqil ummah wa sabab li dukhulin nar wa sabab fi salis suyuf wa safkid dima. Maka semua penyimpangan-penyimpangan tadi, bid'ah-bid'ah tadi, merupakan sebab sesatnya sekte-sekte yang binasa itu. Sebab terpecah belahnya umat Islam ini. Sebab orang masuk ke dalam neraka. Dan sebab terhunusnya pedang dan tertumpahnya darah kaum muslimin. Fama akhtaraha wa adarraha fid dunya wa din. Alangkah mengerikannya bid'ah itu, dan alangkah ia membahayakan terkait dengan dunia dan agama seseorang. Fahiya taqudu ahlaha ila salis suyuf. Semua penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah-bid'ah tadi menggiring pelakunya untuk menghunuskan pedang. Hatal murji'ah, sampai pun sekte murji'ah, yarawna sallas suyuf wahum min abradin nas fi babit takfir wal mu'akhadha bidhunub wa ma'adhalik yakuduhum syarruhum wa bid'atuhum ila salis suyuf. Sekte murjiah sekalipun, mereka juga punya pandangan, punya akidah menguruskan pedang, padahal mereka adalah sekte yang paling dingin dalam bab mengkafirkan orang lain, paling dingin dalam hukum dengan dosa. Walaupun demikian, kejelekan mereka, bid'ah mereka, menyeret mereka untuk menguruskan pedang. Al-Khawarij salus suyuf. Sekte Khawarij juga menguruskan pedang. Wal-Jahmiyah tu kadzalik. Jahmiyah, sekte Jahmiyah juga demikian menguruskan pedang. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Beliau mengatakan, tajidu ahlal bid'ah taquduhum bid'ahum ilal khuruji ala almujtama'at islamiyah wasalis suyufi alaihim. Maka kamu mendapati orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang punya pemahaman ekstremisme, radikalisme ini tadi, penyimpangan-penyimpangan mereka akan menyeret mereka untuk memberontak masyarakat Islam dan menguruskan pedang membantai mereka. Maka bahaya penyimpangan di dunia dan akhirat, kerusakan di dunia dan kehancuran di akhirat nanti, wal'iyadzu billah. Hadza wadih. Dari sini qul inna a'udzubikumullah, yang perlu untuk kita waspadai itu bukan cuma satu pemahaman radikalisme, tetapi yang harus kita waspadai itu semua bentuk radikalisme dalam Islam. Walaupun dari sekian banyak yang punya pemahaman radikal tadi itu, ada beberapa yang dikenal dengan sikap anarkisnya, terorismenya, dan semisalnya. Tapi ingat, semuanya itu berujung kepada pembantaian kaum muslimin. Ikhwan fillah azakumullah, Syiah Rafidhah, sekte Syiah Rafidhah yang dibentuk oleh seseorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi dari Yaman, memunculkan pemahaman Syiah Rafidhah, mengeluh-eluhkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan memiliki sikap ekstremisme dalam memuliakan Ahlul Bait. Sekte Syiah Rafidhah barakallahu fikum juga termasuk sekte yang memiliki paham radikal yang sangat ekstrim. Mereka ini kaum muslimin rahimakumullah mengkafirkan semua para sahabat kecuali beberapa gelintir orang yang mereka kecualikan, Ali bin Abi Thalib dan juga anak keturunannya Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Miqdad bin Aswad. Ada beberapa orang yang enggak banyak. Yang lainnya dikatakan kafir. Mereka dengan tegas mengatakan Abu Bakar kafir, wa Umar kafir, wa Utsman kafir, dan semua sahabat yang lain dikatakan kafir. Bahkan termasuk akidah mereka wajib untuk mencela, melaknat sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum. Bahkan mereka dengan kejinya membela kaum munafikin yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Padahal sudah turun ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nur, sekian banyak ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan diketahui itu merupakan makarnya kaum munafikin. Sampai detik ini Syiah Rafidhah meyakini beliau selingkuh. Sangat ekstrim. Sangat-sangat ekstrim barakallahu fikum. Syiah Rafidhah. Mereka pula yang ternyata dibuktikan oleh para ulama ahli sejarah, mereka pula yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mereka elu-elukan Husain, Husain, Husain, Husain. Hari kematiannya dielu-elukan pada Yaum Asyura. Wilayahnya Karbala dimuliakan. Husain, Husain, Husain. Tapi kalau kita membaca sejarah yang disebutkan oleh para ulama una, sejarah terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, ternyata pembunuhnya itu adalah dari kalangan Rafidhah sendiri, Syiah sendiri, para pengkhianat yang menyeret beliau dan keluarganya untuk menentang penguasa. Begitu sampai di front pertempuran, mereka semuanya lari meninggalkan beliau dan keluarganya. Akhirnya semua terbunuh. Disebutkan dan diutarakan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Mereka pula barakallahu fikum, dengan sebab mereka pula daulah Islamiyah runtuh. pada masa itu. Daulah Abbasiyah runtuh dengan pengkhianatan seseorang yang bernama Ibn al-Alqami, Rafidi, Khabith. Tertumpah darah kaum muslimin, mengkhianati umat Islam, bekerjasama dengan orang-orang kafir. Sangat ekstrim, sangat radikal. Barakallahu fikum. Dan mereka kalau sudah punya kekuatan, kaum muslimin rahimakumullah, mereka akan menghalalkan darahnya kaum muslimin. Dan itu sudah terwujud di dalam sejarah kelam mereka. Dalam sepanjang sejarah tarikh Islam, dibukukan dengan sejarah hitamnya kaum Syiar Rafidhah, tangan-tangan mereka berlumuran darah, menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan darahnya para ulama-ulama kaum muslimin, ahli hadisnya kaum muslimin, para fuqahanya kaum muslimin yang bukan Syiah dihantam sama mereka. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, salah seorang ulama besar dari Yaman, rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau berjudul Al-Ilhadul Khumaini fi Ardul Haramain, di halaman yang ke-56 menyatakan, wa mimma yanbaghi an yu'lam anna ar-rafidhah law tamakkanat min ahli sunnah la makkanahumullahu bi min dhalik lastahallu minhum ma la yastahilluhu al-yahud wan-nasara wa man syakka fi kalami qara'a tarikh ar-rafidhah. Perkara yang harus diketahui bersama, bahwasanya sekte Rafidhah, kalau seandainya mereka memiliki kekuasaan, kekuatan di atas ahlus sunnah yang selain Rafidhah, semoga Allah tidak memberikan kepada mereka kekuatan. Kalau mereka punya kekuatan untuk bisa mengalahkan ahlus sunnah, niscaya sekte Rafidhah tadi akan menghalalkan darahnya ahlus sunnah, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh sekte Yahudi, agama Yahudi atau Nasrani. Lebih kejam daripada al-Yahud wa Nasrani. Siapa yang ragu akan ucapanku, silahkan dia membaca sejarah Rafidhah dalam tarikh Islam. Barakallahu fikum. Ketika mereka memiliki sebuah daulah, daulah Rafidhah Batiniyah Qaramithah di Mesir, dengan tokoh mereka Maimun ibn Daysan Al-Qaddah, pendiri sekte Batiniyah Qaramithah Rafidhah, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, mengkufuri Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Di zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, banyak peristiwa terjadi terkait dengan mereka-mereka ini. Kasus-kasus berkali-kali ketika musim haji, Rafidhah. Peristiwa terowongan Mina yang membunuh dan mewafatkan sekian ratus jamaah haji, Rafidhah itu. Sering di musim-musim haji mereka meneriakkan yel-yel syiar Rafidhahnya, mengganggu para jamaah haji, mengganggu kaum muslimin yang khidmat khusyuk beribadah di sana, mengganggu jalan-jalannya kaum muslimin, tiba-tiba berhenti tengah jalan, tiba-tiba bergerombol banyak di tempat tawaf, berhenti semuanya, juga berjubel-jubel, ada yang terinjak-injak, ada yang mati. Itu semuanya Rafidhah kaum muslimin rahimakumullah. Kalau Anda membaca sejarah Makkah al-Mukarramah, Al-Aqdus Tsamin fi tarikhil baladillahil amin, antum akan tercengang. Ternyata di masa dahulu orang berangkat haji itu mengorbankan nyawa. Kalau berangkat haji, imma mati imma selamat. Kenapa demikian? Dikarenakan serangan-serangan, gangguan-gangguan dari kalangan sekte Rafidhah, Batiniyah, Qaramithah, Ismailiyah dan semisalnya itu. Peristiwa penculikan Hajar Aswad yang terjadi pada masa lalu dari mereka. Peristiwa dipukulnya Hajar Aswad sehingga menjadi remuk dari mereka. Dan sekarang ini Hajar Aswad itu hanya beberapa gelintir, beberapa pecahan-pecahan batu yang disatukan. Tidak utuh. Itu yang menculiknya dalam mereka. Yang memukulnya dalam mereka. Bahkan disebutkan dalam sejarah Mekah Barakallahu Fikum dan diringkas, dibukukan oleh Asy-Syamukh bin Hadi dalam bukunya Al-Ilhadul Khumaini Fi Ardil Haramain. Dan untuk bisa melihat secara panjang di Al-Bidayah wa Nihayah pada masing-masing kejadian, pada tahun-tahun kejadian masing-masing. Mereka itu sampai pada tingkat membunuh, membantai kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Mereka yang sedang tawaf keliling-keliling Ka'bah dibantai sama mereka. Pelataran-pelataran Ka'bah bersimbah darah. Dikarpeti dengan karpet yang mati oleh mereka. Di dalam Masjidil Haram. Di tengah-tengah pelataran Ka'bah. Berkali-kali yang namanya ibadah haji gagal total. Mereka menyerang muslimin yang wukuf di Arafah. Merampas harta-harta kaum muslimin. Menjadi penyamun-penyamun yang merusak harta-harta kaum muslimin. Gagal berkali-kali. Gagal haji. Gagal haji. Di wilayah ini bertahun-tahun tidak bisa haji. Wilayah yang sebelah sana tidak bisa haji. Kondisi yang sangat mencekam, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Itu semuanya rata-rata pelakunya dari kalangan sekte Rafidhah, Batiniyah, Qaramithah, Ismailiyah dan semisalnya. Walaupun ada sebagian yang lain lagi, tapi kebanyakan dari mereka. Ketika membaca yang semacam itu terheran-heran. Orang sekarang jam berangkat haji sampai berjubel-jubel, sampai ngantri dengan ketenangan, dengan kenyamanan, dengan perlengkapan dan fasilitas yang luar biasa, sarana prasarana disiapkan dengan matang oleh penguasa Saudi sana, nyaman, tenang, enak. Ya paling capek, ada yang sakit dan biasa. Tapi kalau membaca sejarah masa lalu, Syiah Rafidhah berlumuran darah dengan darah-darah jamaah haji. Korbannya bukan semata-mata kaum muslimin awam, tapi korbannya dari kalangan para ulama, muhaddithin, fuqaha, ahli tafsir, ulama-ulama kaum muslimin yang sedang ibadah di situ. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sehingga jangan sampai melupakan radikalisme Syiah. Jangan sampai melupakan ekstremisme Syiah. Mereka tidak hanya mendoktrinkan paham-paham radikal kepada pengikutnya, tetapi juga siap untuk tampil dengan pedang-pedang mereka ketika punya kekuatan untuk membantai kaum muslimin yang di luar Syiah. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Berikutnya Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, yang meniadakan, yang menolak semua Asma'ul Husna, menolak semua sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Sekte Mu'tazilah yang hanya menetapkan Asma'ul Husna dan menolak semua sifat. Jahmiyah Mu'tazilah yang punya keyakinan Al-Quran bukan firman Allah, bukan kalamullah, tapi makhluk. Pemahaman kufur dengan kesepakatan para ulama. Radikal. Pemahaman kufur yang sangat ekstrim di dalam perkara yang berkaitan langsung dengan Allah. Kata para ulama, kalau mereka meniadakan Asma'ul Husna dari Allah, mereka mengingkari sifat-sifatnya Allah, itu berarti mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, yang ma'dum. Artinya mereka mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla. Kufur kekufuran kepada Allah. Betul-betul pemahaman ekstrim, pemahaman radikal, sampai tingkatan kufur. Dalam sejarah Islam, mereka pun juga tampil dengan pedang mereka, terutama pada masa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang dikenal sebagai Ayyamul Mihnah, hari-hari di mana kaum muslimin mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jal dengan munculnya mereka-mereka tadi. Mereka mempengaruhi penguasa ketika itu, Al-Ma'mun, penguasa Bani Abbasiyah, dan penguasa yang setelahnya, dipengaruhi dengan pemahaman radikal tadi, menyatakan Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk. Terpengaruhlah Al-Ma'mun tadi, akhirnya membuatnya sebagai undang-undang negara, memaksa semua kaum muslimin untuk punya keyakinan yang sama, memaksa mereka untuk kufur kepada Allah, harus menyatakan Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Dipaksa dengan kekerasan bukan dengan kelembutan. Muslimin dipaksa untuk menyatakan demikian. Yang menolak bisa dipenggal lehernya, atau dibunuh, atau dicambuk, atau dipenjarakan, disiksa, dianiaya, demikian seterusnya. Fitnah yang sangat dahsyat. Dan supaya kaum muslimin tadi menerima ajakan mereka ini, sasaran utama adalah para ulama. Kalau para ulama-ulamanya sudah nurut, maka dengan mudah muslimin akan nurut. Maka muncul SK Al-Ma'mun untuk menguji, mengetes akidahnya semua para ulama. Semua dipanggil satu persatu. Al-Quran kalamullah atau makhluk? Yang mengatakan makhluk, selamat. Tapi dia kufur kepada Allah. Tetapi yang mengatakan kalamullah, langsung ada yang dipanggil lehernya, dibantai, dibunuh. Ada yang dipenjara, ada yang disiksa, ada yang dicambuk. Dan terjadi langsung. Sehingga banyak dari kalangan ulama-ulama Islam pada masa itu yang terbunuh. Mereka-mereka yang terbunuh, ada yang tercambuk, ada yang dipenjara, ada yang disiksa, dan segala macamnya. Fitnah yang sangat besar. Akhirnya ada sebagian ulama kaum muslimin yang takut mati. Yang sangat takut dengan cambuk penguasa tadi. Maka dia pun dengan sangat-sangat terpaksa supaya masih hidup. Dengan sangat terpaksa mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tersiar di seantero negeri. Maka fitnah pun semakin dahsyat, kaum muslimin yang mendengarkan ucapan ulama'nya mengatakan Al-Quran adalah makhluk, langsung ikut dengan ulama tadi. Sehingga banyak dari kalangan awamul muslimin, masyarakatnya kaum muslimin, terbawa oleh pemerintahnya menyatakan Al-Quran bukan firman Allah tapi makhluk. Dahsyat. Sampai pada akhirnya dipanggil Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan beberapa tokoh-tokoh yang ada pada masa itu. Ditanya, Quran kalamullah atau makhluk? Tegas, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Langsung tangkap, langsung diikat, langsung dikirim kepada Al-Ma'mun untuk diadili. Sebelum sampai mati Al-Ma'mun, ganti khalifah yang berikutnya. Di sana beliau dicambuk berkali-kali sampai beliau pingsan, dimasukkan dalam penjara, sadar, cambuk lagi bertahun-tahun, sampai 3 generasi kekhilafahan pada masa itu. Kaum muslimin dibantai, kaum muslimin dibunuh, kaum muslimin dianiaya, disiksa, dicambuk. Ulama-ulama muslimin juga demikian jadi korban fitnah yang sangat dahsyat, sehingga dikatakan sebagai Ayyamul Mihnah. Tetapi sebagian ulama-ulama kita kokoh pendiriannya, di antaranya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, menghilangkan kengerian-kengerian tadi dan memenangkan akidah Islam di atas akidah Jahmiyah Mu'tazilah tadi. Itu kisah sangat masyhur, disebutkan oleh semua para ulama dalam sejarah Islam, sejarah hitam sekte Jahmiyah Mu'tazilah. Jahmiyah Mu'tazilah, tangan-tangan mereka berlumuran darah, membantai ulama-ulama kaum muslimin, membantai kaum muslimin, mencambuk kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, menganiaya kaum muslimin. Ujung-ujungnya pedang. Dan sekte yang paling dikenal kaum muslimin rahimakumullah dengan faham radikal secara doktrin dan secara aksi adalah sekte Khawarij, dulu maupun sekarang. Dan insyaallah akan kita kasih lebih lanjut nanti ba'da zuhur langsung. Pada dor langsung kita akan mengkaji satu sekte ini, dikarenakan sekte ini kaum muslimin rahimakumullah sekte yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam dan yang paling eksis sampai nanti Dajjal bergabung dengan mereka semua di akhir zaman. Insyaallah akan kita kaji pada dor nanti. Untuk sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.